Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardhin was samawati ula, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin al-muqtafa wal-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Fadilatil Habib Saleh bin Muhammad Al-Aidrus bersama para habaib yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, asatid, para sesepuh, pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, rekan-rekan panitia, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi nabi yang terbaik, kita dijadikan sebagai umat yang terbaik, dan kita diberi kitab suci Al-Quran, kitab suci yang terbaik. Jadi ngaji malam ini judulnya tiga ter. Mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Gak melu ngundang, gak ada cerewet. Semua yang berhubungan dengan yang baik pasti akan ikut jadi baik. Semua yang bersentuhan dengan sesuatu yang mulia pasti akan ikut jadi mulia. Kok gak nyaut, ngantuk? Apapun yang bersentuhan dengan yang baik pasti akan ikut jadi baik. Semua yang bersentuhan dengan yang mulia pasti akan ikut jadi mulia. Contoh, Al-Quran itu kitab suci yang paling mulia. Maka apapun yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Karena Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang maha mulia, diturunkan melalui malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diberikan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Diturunkan pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Sehingga siapapun yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran yang mulia, maka pasti dia akan menjadi mulia. Saman karimuni ya yang kau cek abot. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, kita diberi Nabi Muhammad, Nabi yang terbaik, yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh sing apik. Kenapa Rasulullah dijadikan sebagai teladan? Kenapa Rasulullah dijadikan sebagai contoh? Alasan pertama, sebab Rasulullah itu manusia. Aku lo sama niki ya menungso. Niki sakmene akeh sing teko ndek niki menungso kabeh napa mboten? Oh iya iya, heeh. Kula sampean niki menungso dikai contoh rupa menung sing banter, sing derek nyaut, insyaallah telung dinongkas rezekine lancar. Nek urusan rezeki amine banter. Kula sampean niki menung dikai contoh rupa menung, dikongkon nyonto menung. Rasulullah itu manusia. Lah kita manusia disuruh mencontoh manusia. Jadi nyambung. Padha karo kucing dikongkon nyonto kucing, nyambung. Kucing nyontone kucing, ayam nyontone ayam, wedhus nyontone nyambung. Lah nek ana kucing kok dikongkon nyonto ayam, gak nyambung, sing ngongkon gak tepak. Ya apa kucing dikongkon nyonto ayam? Hei kucing, mangano nyonto mangane ayam. Ayam nek mangan gawe cucuk, cuk cuk cuk cuk cuk. Cucuke ditatap-tatapno nang lemah. Lah kucinge nyonto, ya bundas kabeh cangkem. Ayam duwe lar, kucing gak duwe lar, ya apa nyontone? Ayam ngendok, kucing ya apa nek nyonto? Gak tepak. Lah kula sama niki menungso dikai contoh rupa Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ku ya menungso duduk jin, duduk malaikat. Lah umpama wong kene nang dikongkon nyonto jin, bingung. Wong tenaru dikongkon nyonto jin, ya apa nek nyonto? Umpama wong tenaru dikongkon nyonto malaikat, ya gak tepak, gak iso. Wong tenaru butuh mangan, malaikat gak mangan. Malaikat itu ana sate sing paling enak, melengos. Wong tenaru butuh ngombe, malaikat gak ngombe. Wong tenaru butuh turu, malaikat gak turu. Ya apa nyonto? Wong tenaru butuh duwe. Malaikat gak arep. Wong tenaru butuh rabi, malaikat gak rabi. Malaikat iki weruh wong wedok wayu biasa. Gatek krenyeng-krenyeng. Gatek sengkring-sengkring, gatek ser-ser. Ha kok wong tenaru nek ketok wedok ayu langsung mekrok-mekrok irunge. Malaikat iki masih ketok wong wedok bokonge suwe mok biasa. Gak kepingin apa wadah entut ngono. Loh, Superman hebat. Sampai di arani apa? Superhero. Banyak pengagumnya. Superman hebat. Tapi ra kenek digawe contoh. Zaman iki kok nyontoh Superman ya apa? Superman miber. Superman iki ya gak patek waras, gawe katok nduk njaba. Engko nang sampean nyontoh katokan nang njaba. Kanjeng Nabi ku menung sampean sak turu, Kanjeng Nabi ya sare. Dadi nek turu nyonto sarene Kanjeng Nabi. Sampean mangan, Kanjeng Nabi ya dahar. Mulane sampean nek mangan nyonto dahare Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi yo nikah zaman yo rabi, mulane lek bina keluarga pengen sakinah mawaddah rahmah barokah nyuntuh keluargane Kanjeng Nabi. Sampean tahu ayem, tahu sedih, Kanjeng Nabi yo tahu ayem, yo tahu sedih. Sampean tahu sehat, tahu sakit, Kanjeng Nabi nggih nate sehat, nggih nate gerah. Sampean nyambut gawe, Kanjeng Nabi yo nyambut gawe. Kanjeng Nabi ku nek gak duwe duit, ya utang. Lho, nggih. Malah Kanjeng Nabi niku nate, mboten gadah duit, gawe blonjo, gawe mangan, ngoten niku ngantos klambine digadekno. Nate gadekno baju perang, gadekno klambi. Perkara gak duwe duit. Dadi Kanjeng Nabi ku nek gak duwe duit, utang, gak kok menggandakan uang. Ganti duit kok menggandakan uang itu duduk Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Dimas taat pribadi. Kanjeng Nabi nek gak duwe duit utang, umat Kanjeng Nabi nek gak duwe duit ya utang. Loh, Kanjeng Nabi nate dilempar batu sampai berdarah-darah. Kubrah getih. Makanya umatnya Kanjeng Nabi nek kena antem watu yo getien berdarah. Nek kena antem watu kok teyeng bendal, iku dudu umatnya Kanjeng Nabi, iku umatnya limbat. Alhamdulillah kula seneng wong tenaru gawe acara koyo ngene iki sing gak wajib. Aeh, sing teko lho sakmene akeh masyaallah. Apa maneh salat jamaah subuh sing wajib? Mesti luwih semangat, ngoten nggih? Lah wong acara ngene iki sing gak wajib ae sing teko sakmene akeh. Padahal acarane yo tengah wengi. Sik setia ngenteni sing teko sakmene akeh. Iki gak wajib iki. Semangate ngene. Apa maneh salat subuh sing wajib? Insyaallah musolane penuh nggih. Apane? Lho nyamuk. Pundi musolane? Eh iya. Kayak musolane Sunan Kalijaga. Tapi sing jamaah Sunan Jaga Kali. Kanjeng Nabi niku basyarun. Manusia secara kurikulum desain, postur tubuhnya manusia. Bentuknya manusia. Modelnya manusia. Cuma lakal basyar, tidak seperti umumnya manusia. Tidak seperti lazimnya manusia. Bal huwa kal yaqut bainal hajar, Kanjeng Nabi itu seperti mutiara di antara bebatuan. Jadi Kanjeng Nabi berlian. Nah, itu krekel. Kanjeng Nabi ku inten. Lah sebelah kene iki koral. Sama manusianya, tapi tidak sama di dalam hal kelebihan, keutamaan, dan keistimewaan. Ini yang menjadikan Rasulullah dados uswatun hasanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah juga tidur, wong tenaru ya turu. Tapi turune beda. Rasulullah kalau tidur hanya mata saja. Hati enggak tidur. Jadi ana apa-apa yang ngerti, ana wong ngomong-ngomong yang krungu. Tidurnya Rasulullah itu tidur dalam keadaan tersadar. Yang tidur cuma mata. Hati enggak. Nek wong tenaru kadung turu. Total. Wong tenaru kadung turu blek sek. Wo ana rame kaya apa wis dak ngreken. Ngono bledek dor. Ngono ku yo. Nah, bledek yang ngono iku. Masa ana bledek kok crut. Lah bledeke bojomu. Rasulullah itu kalau mau tidur keadaan suci dari hadas dan selalu berzikir berdoa sampai tidur. Nek wong tenaru kate turu ngrasakno wudu kadang kepet. Ngrasakno ndonga, ngrasakno zikir. Wong tenaru rata-rata turu karo ngeloni HP. Bar chattingan, bar WhatsAppan, bar video callan keturon. Rasulullah kalau tidur posisinya teratur dan penuh akhlak. Hadap kiblat sekujur tubuh beliau. Miring ke kanan hadap kiblat. Nek corotan mriki ngoten nggih. Miring nengen, kepala di utara, kaki di selatan. Sehingga semuanya menghadap kiblat. Lah tangan kanan ini telapak tangan kanan di bantal pupu tengen, telapak tangan kiri ditumpangno pupu kiwa. Mulai mapan turu sampai tangi turu, yo ngono iku posisine. Wong tenaru iso nyonto mapane. Ditewoto ngono, tengah-tengah ya iso malang migung ndak karo-karuan. Kadang-kadang tangan iso operasi tekan Gunung Kelut, Gunung Bromo. Nek perlu iso mblakrak totok hutan Jawa Tengah. Kadung krok-krok. Podo turune tapi seje. Sebagai manusia, Rasulullah yang makan, kita manusia juga makan, tapi beda. Rasulullah kalau belum benar-benar lapar enggak makan. Nah kita belum lapar sudah. Kok gak nyaut ya sing guri ya? Anu, sing wingking kepireng swanten kula mboten? Kurang jelas. Oh, berarti sone kurang banter. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar enggak makan. Nah, kita belum lapar sudah. Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa dulu. Sampean, enggak sih wong tenaru kene lek kate mangan yo ndonga. Maksudnya sing arek cilik-cilik. Nanti pelekoto karo ibune. Ayo doa dulu ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikina fi ma yajtana wa qina adzabannar. Amin. Ibune yo telap-telep emplak-emplok ngono. Ndonga bareng. Ngono kadang mangan sampe ngecopros. Ngoceh. Wedhus sapi lo mangan meneng khusyuk anteng. Nek sampean mangan sampe ngoceh berarti kalah karo ya Allah. Sebagai manusia Rasulullah ya keringetan. Kanjeng Nabi ya enggak ada keringet. Sampeyan yang duwe keringet mulane do ngene ngene. Apa apa, Bu? Enggak usah dikipasi. Setetes keringat orang yang berada di majelis ilmu itu mampu memadamkan api neraka. Padahal api neraka enggak bisa dipadamkan oleh air dunia dikumpulkan, banyu sak donya dikelumpukno, itu enggak bisa memadamkan api neraka, tapi setetes keringat orang yang berada di majelis ilmu mampu memadamkan api neraka. Mulane enggak usah dikebuti. Kanjeng Nabi keringetan. Nah, keringete Kanjeng Nabi wangi kados minyak kasturi, lebih harum daripada minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, belum ada minyak wangi. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Wong ketetesan keringete Kanjeng Nabi gak iso ilang wangi. Keringetmu wis dilaten dhewe-dhewe. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi nggih duwe idu, padha wong tenaru ya duwe idu, tapi idune beda. Ludah Rasulullah tombo, ludah Rasulullah obat. Niko pas peristiwa hijrah bersembunyi di dalam gua bersama Abu Bakar Siddiq. Rasulullah istirahat, tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menjagai Rasulullah yang sedang istirahat. Dari salah satu lubang di gua itu ada kepala ular yang beruntup-untup. Berbetunduk ini. Masak karepku sing ceramah aku. Ini sonnya yang di belakang ini nyampe suara ini rada telat. Wis ya wis gak apa-apa jane sone ngene. Nah, melihat ada ular yang kepalanya beruntup-untup. Abu Bakar Siddiq sigap. Waduh, ini nanti kalau sampai gigit Rasulullah yang sedang istirahat bahaya. Gawat, refleks langsung lubang itu ditutup pakai tangan Abu Bakar Siddiq. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup. Nyokot. Tangannya Abu Bakar Siddiq dicokot. Cetet. Bengkak. Wabuh, abang biru, racun menjalar. Sakit tak terberi. Sakit. Sing nyokot ulone gak wedi wong ulo Arab kok. Ulo Arabnya ulo tenar kok cuwili ungkil-ungkil-ungkil. Ya Allah. Pucet, gemeter, keringet derodosan. Rasulullah yang sedang tidur ketetesan keringatnya Abu Bakar Siddiq. Terbangun Rasulullah, dilihat sahabatnya kok pucat gemeter, ditanya, "Kamu kenapa?" Enggak apa-apa. Silakan Rasulullah istirahat saja. Saya enggak apa-apa. Kok pucat? Enggak. Kok gemeter? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kamu malas ikut ke Madinah? Enggak. Kamu sakit? Enggak. Lah terus kenapa? Ditunjukkan tangannya. Jagadula. Langsung tangan itu dipegang sama Rasulullah. Sini tanganmu. Diludahi sama Rasulullah. Cuh. Seketika sembuh, tak berbekas. Idune Kanjeng Nabi. Idune wong tenaru. Salah dekek iso dawa urusane, Bro. Nah, zaman gak ngerti ana wong liwat zaman ngidu, nang ngidu gede sisan. Terus plek kena rai. Iso musuhan pitung turunan. Ngene apa mboten? Orang nganti kena rai. Kowe ngidu nang ngarepe wong terus ngene wong iso nesu, iso ngamuk, iso marah-marah. Napa kowe nantang? Padahal yo ngidu biasa. Terus. Padha wae. Iduku dan idumu sama. Sebagai manusia. Woi. Rati kata no. Ya wes dulu aja ngajinya. Rasulullah itu sempurna kebaikannya. Mulane dadi contoh. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan contoh yang baik? Karena Rasulullah itu pribadi yang multi talenta, multidimensi, kompleks, komplit, lengkap. Bisa dicontoh oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, apapun status sosialnya, apapun profesinya. bisa mencontoh Rasulullah. Aku guru, misalnya ana sing ngono. Lho, Kanjeng Nabi ya guru. Mulane guru nek pengen apik bener nyontoho Kanjeng Nabi. Innama bu'istu mualliman. Kanjeng Nabi dawuh ngono. Sesungguhnya aku diutus itu untuk mengajar. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru, ya guru bangsa, ya guru dunia. Kanjeng Nabi niku ya enggak ada pondok pesantren. Nanti pondok pesantren pertama itu sapa sing ngrintis? Kanjeng Nabi. Setelah bangun Masjid Nabawi, Kanjeng Nabi mendirikan pondok pesantren. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Mergo temriku Kanjeng Nabi mulang para santri, mulang para sahabat tentang Islam. Makanya guru nek pengen apik nyontoh Kanjeng Nabi. Aku pedagang, Kanjeng Nabi ya pedagang. Kanjeng Nabi umur 9 tahun niku wis dagang tekan negara Syam. Saiki dadi Syria. Suriah. Sik umur 9 tahun nek dagang wis lintas negara. Aku buruh, Kanjeng Nabi ya buruh. Angon wedhus. Sik cilik mulane hebat karena ditempa dengan penderitaan mulai kecil. Kanjeng Nabi lahir sudah tidak pernah memandang wajah ayahnya. Kanjeng Nabi lahir niku pun yatim. Ramane pun sedo. Umur 6 tahun ibune sedo, 6 tahun yatim piatu. Melu mbah, mbahe ya wong gak duwe. Mula Kanjeng Nabi buruh angon wedhus. Halo. Nate Kanjeng Nabi tepak angon wedhus nukone kebun kurmae wong Arab. Ya wong Arab manggone no Arab. Kebun kurma sik cilik-cilik wit kurmae. Lah sing duwe kebun ngamuk-ngamuk. Kurang ajar, sapa iki? Angon wedhus nang kebun, awas sampe wit kurma iki dientekno wedhus, tak ajar kowe. Kanjeng Nabi langsung manggi tiange. Ngapunten, niki sing angon kula, padahal sik alit niku Kanjeng Nabi. Sing angon kula. Kula jamin wedhus-wedhus niki mboten bakal ngerusak kebun kurma jenengan. Awas sampai ngerusak. Mboten. Nah, wedhus-wedhus iki langsung didhawuhi karo Kanjeng Nabi. Hei para wedhus-wedhus. Saman ngomong kok dalem ngono lho. Hei para wedhus-wedhus. Dalem ngono lho. Baleni, hei para wedhus-wedhus. Aku trimo angon buruh angon. Engko lek aku angon bener oleh upah. Aku njaluk tolong ya dos wedhus. Oleh nang kene, tapi aja sampe ngerusak tandurane, aja sampe ngerusak wit kurmae, panganan sukete tok ae. Nah, wedhuse nyaut. Wedhus iki diomongi Kanjeng Nabi iso nurut tok. Aja idek-idek wit kurmae. Lho ndi sing mbek mau? Akhire sing dipangan ya cuma sukete tok. Malah resik kebune, gak usah matun. Lah terus wedhus niku kan ngetokno produk gembok-gembok kenceng. Sing ireng-irengi pelote-pelote-pelote otomatis dadi rabuk. Dadi wit kurmae tambah subur. Panene apik hasilnya maksimal. Sing duwe kebun kebetun mari ngamuk nang Kanjeng Nabi. Lho, wedhus iki lho, diomongi Kanjeng Nabi nurut. Lah nek wong tenaru, dituki hadis dawuhe Kanjeng Nabi kok gak nurut berarti kalah karo. Lah aku iki tentara ya, polisi ya. Rasulullah jenderal, Bro. Rasulullah mimpin tentara di medan perang 27 kali dalam sejarah perang Rasulullah berada di garis terdepan, mimpin tentara. Mulane tentara polisi pengen apik bener nyuntuh Rasulullah. Ayo apa pekerjaanmu iso nyonto nang Kanjeng Nabi? Ya Allah, aku dai penceramah. Kanjeng Nabi yo dai. Kanjeng Nabi dakwah kemana-mana. Mangkane wong dakwah nyiarno agama Islam pengen bener apik nyonto dakwahe Kanjeng Nabi. Lah aku iki politisi ya. Meluk nang partai-partai ya. Rasulullah ya politisi. Bahkan Rasulullah kepala negara. Melane nyonto Kanjeng Nabi. Aku iki kepala keluarga, Kanjeng Nabi ya enggak ada garwa, enggak ada anak, Kanjeng Nabi ya kepala keluarga. Melane lek pengen bina keluarga bahagia nyonto Kanjeng Nabi. Nabi Isa ora kenek digawe conto. Membina keluarga bahagia nyonto keluargane Nabi Isa. Mboten saged. Oh Nabi Isa gak rabi. Nabi Isa niku dereng sempat nikah wis diangkat nang langit dereng Gusti Allah. Tolong nggih nek ngomong sing tepak nggih iki bicarakan nabi kan aja ngomong calone gak ono ngono. Gak tepak omongan ngono iku. Dadi ngomong itu disesuaikno. Iki membicarakan nabi, manusia-manusia baik, manusia-manusia mulia. Ya nek sampean calone wis mati ngono iki. Awas kualat kon. Nabi Isa belum sempat nikah, wis diangkat nang langit ambek Gusti Allah. Makane umpama kok nyonto keluarga bahagia, nyonto Nabi Isa, mboten saged. Nabi Isa mboten nikah. Ni ana wong sing ngaku dadi pengikute Nabi Isa nganggep gak nikah iku ajarane Nabi Isa. Akhire dhekne melu-melu gak nikah. Prasaku ngono kuwi yo mubazir. Mung diwenehi alat kok trimo dienggo nguyah-nguyuh. Ya panas nganggur. Lha kula niki lek jujur, umpama syaratnya dadi kiai ku gak oleh nikah, aku pensiun. Wani praine. Lah ya umpama syaratnya dadi kiai ku gak oleh nikah, prei aku. Halo. Halo. Nah, terus Rasulullah niku hebat. Kapanpun, dimanapun, di hadapan siapapun, dalam kondisi bagaimanapun. Dan gini qasidah burdah nika. Ba'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ya rabbi bil بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع Rasulullah sendirian itu kehebatannya, kegagahannya, kedahsyatannya seperti berada di tengah-tengah pasukan perang. Jadi dimanapun Rasulullah hebat, di rumah hebat, di pasar hebat, di tempat tidur hebat, di kamar mandi hebat, di masjid hebat, di majelis ilmu hebat, di medan perang hebat. Rasulullah berdiri hebat, duduk hebat, tidur hebat, berjalan hebat, berlari hebat. Di hadapan musuh Rasulullah hebat, di mata musuh Rasulullah hebat, di hadapan sahabat, di hadapan teman hebat, di hadapan istri, di hadapan anak hebat. Nah kita ini kan kadang-kadang hebatnya mau lokal. Ana wong no kantori hebat, wong sak kantori diamuk tenger-tenger, diamuk injek ketat kabeh, hebat nek tepak di kantor bareng mulih nang ngarepe bojone enti tapuk parut niyo tolat toleh. Mulane kula sering ngomong ana wong lanang pawinter kadang nduk ngarepe bojone digetak iso goblok dadak. Hebate lokal. Yang ketiga, gak perkara jame apik, sone lo gak patek enak. Yang ketiga, Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya. Perkataannya adalah tindakannya. lidahnya adalah hatinya, satunya kata dan perbuatan. Sampai Nabi dawuh, anak awwalu wajibin ala ma amartukum bih, aku adalah orang yang pertama kali mengerjakan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian. Nek aku ngongkon nang awakmu, aku ngelakoni disian. Iku Kanjeng Nabi. Yang diucapkan dilakukan. Nek wong saiki lak kathah to modele jarkoni, iso ujar gak iso. Woi. Woi. Kathah sakniki ngono iku. Ayo sing rukun. Dekne dhewe gak kelem rukun. Enten apa mboten? Kadang ono. Kalau ingin mulia derajatnya, selamat dunia akhiratnya, mari kita istiqomah tiap malam sholat tahajud. Sing ngomong ngono ku dhewe ya gak tahu tahajud. Enten wong ceramah berapi-api. Saudara-saudara sekalian, jangan suka ngerasani, karena ngerasani itu dosa besar. Saya napa saya ngeteni. Saya wong nek senengane ngerasani. Iku Al-Qur'an jelasno, ayu hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Ya metu dalile Qur'an barang ngono. Podo karo mangan batangi wong sing dirasani. Umpama wong iku ngerti dosane ngrasani. Ngrasani sepisan cetet karo ngadeg meneng gak polah gak lapo-lapo berdiri mematung suwene 70 tahun. Dipilih meneng gak lapo-lapo koyok patung 70 tahun timbangane ngrasani sepisan. Nduk akhirat siksane berat. Nang donya uripe mesti soro wong sing ahli rasan-rasan. Contone tanggoku dhewe lho nekne malah ngrasani tanggane. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku nek merintah, ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Kanjeng Nabi sedekahe gak ana sing ngalahno. Kanjeng Nabi niku mboten nate enggak ada duit nginep sedina mboten nate. Tidak pernah menyisakan uang hingga matahari tenggelam kecuali semuanya sudah disedekahkan. Itu Rasulullah. Karena nate badhe salat jamaah asar ngaji kali para sahabat iki Kanjeng Nabi pamit. Sik aku pamit dulu. Aku mrene mana? Cepet-cepetan pulang Rasulullah. Enggak lama kembali. Sahabat heran bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Tadi kok cepet-cepetan pulang, terus gak lama langsung balik, ada apa emangnya?" "Aku lupa, di bawah bantalku masih ada duit 2 dirham yang belum aku sedekahkan. Aku gak mau masih ada duit yang nginep keduluan matahari terbenam, duit belum aku sedekahkan." Masya Allah, ngono. Mungkin ini kadang-kadang, ayo sudah kok, tapi medite pitu likur setan. Malah kadang-kadang, wong sing pinter narik sumbangan nih dhewe gak melok nyumbang. Enten apa mboten? Wong ndelok guyumu kok kaya tau dadi korban ngono mboten. Monggo sing kathah lek istighfar, Kanjeng Nabi niku mboten gadah dosa. Istighfare bendina mboten nate kurang ping 100. Dadi Kanjeng Nabi lek ngongkon, Kanjeng Nabi nglakoni sik. Mbah paham mbah enggak? Nah, sekarang apa yang kita contoh dari Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama ibadahe. Wong pun kula aturaken, sampeyan lek pengen ngerti wong sing gak duwe dosa, jawabane Kanjeng semangat. Sampeyan lek pengen roh wong sing akhlake paling sae, jawabane Kanjeng. Lho, wis akhlake paling apik, gak duwe dosa, dijamin swarga, niku nek ibadah salat dalu ngantos sikile abuh. Aku yang ngerti wong tenaru ku ya akeh sing sikile abuh. Masa murat. Garwane niku lho sampe gak tega. Ya Rasulullah, jenengan anak mboten gadah dosa wis dijamin swarga. Lapo sih ibadah kok nganti kaya ngoten, salat kok nganti sikile abuh saking suwene ngadeg, saking suwene sujud. Kanjeng Nabi jawab ya napa? Afala uhibbu an akuna 'abidan syakura. Aku pengin dadi kawula sing pinter syukur, sing dicintai Gusti Allah. Lapo sih Kanjeng Nabi nek ibadah kok sampai kaya ngono? Bapak Ibu para jamaah, mergo ngulangi ten gene umate. Nek menungso niku butuh Gusti sing banter. Aku curiga son sing sebelah mburi gak pati krungu. Mulangi nang umate, nek menungso iku butuh Gusti. Lapo? Ya soalian jane menungso iki gak duwe apa-apa kabeh gadane Gusti Allah. Asline menungso gak duwe apa? Iku asline menungso, mulane sampeyan saiki gak duwe apa-apa, ojo sedih. Berarti sampeyan iki termasuk wong sing isih asli. Ya asli gak gablek apa-apa ngono iku. Wong lahir ya gak nggawa apa-apa. Lahir ya gak gawe apa-apa, gak nganggo apa-apa. Iku artine lak menungso iki ra duwe apa-apa. Ya mbole nek kene tau ana bayi wedok lahir langsung nganggo BH. Medeni wong kok. Dilanjut napa mboten? Lanjut napa mboten? Nyaut nek dilanjut. Menungso butuh Gusti Allah. Mergo asline menungso iku gak duwe apa? Menungso iki asline gak iso apa? La haula wala quwata illa billah. Gak ana kekuatan nglakoni ibadah lan amal bagus. Gak ana daya untuk menghindari maksiat lan amal elek kejaba mung kelawan pitulungane Gusti. Artinya menungso kok gak iso apa? Lah nek ana menungso kok iso, iku gak kok perkara iso-isone dhewe. Ana sing gawe iso, digawe iso karo Gusti, diisakno dening Gusti. Nek asline yo gak iso apa-apa. Gak punya daya apa-apa, menungso iki kaya kabel kemlimpruk ngono iku lho. Yo gak iso apa-apa, gak duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekno lampu murup, mergo nyambung nang setrum. Sing ndadekno murupe lampu duduk kabele, tapi setrume, paham? Paham? Menungso ya kaya radio, TV kemlimpruk. Radio ki asline ya gak ana suarane. Lah kok metu suarane? Mergo nyambung nang setrum. Ayo to rek, jawab apa? Wong kene iki ayu-ayu tapi kok oon ya. Heh. Kabel ki asline gak iso apa-apa. Lah kok iso ndadekno lampu murup mergo nyambung nang set radio ini aslinya yang gak ada suara nih. Lah kok metu suara nih mergo nyambung nang TV aslinya yang kemlimprok gak ada gambare. Lah kok metu gambare mergo nyambung nang sampean aslinya yang gak iso apa-apa. Mulane nek pengen iso apa-apa kudu nyambung nang setrum. Ya gosong gue. Ya wis nyambung nang Maha Setrum. Sinten Gusti Allah. Paham napa mboten? Tak kei bukti ya nek menungso iki asline gak iso apa-apa. Soalnya gak enak. Watos ngalot. Ngeten, ngeten. Kapan-kapan meneh nek ngundang yo, sone sing enak wae. Lho ngapunten. Nah kula niku lho sedina ping 4 bengok-bengok terus nek sone gak enak ya kuat ya. Gak kuat suwe. Adek kanggone gak nduk kene tok. Menisuk ngene aku sebudal nang Hong Kong. Petang dino bar subuh nderek. Ayo. Tuku tiket dhewe. Bukti nek menungso ku asline gak iso apa-apa. Umpama menungso iku iso, wong sing paling sehat, umure paling dawa, dokter. Nah, dokteri paling ngerti penyakit, ngerti obate. Kok umpama iso, wong sing umure paling dawa iku dokter. Wong sing paling sehat uripe dokter. Tapi nyatane ana dokter spesialis jantung mati nom mergo kena serangan jantung. Iku nuduhno lek menungso ku asline gak iso. Hoi. Hoi. Umpama menungso iku iso. Wong sing paling pinter iso. Anake guru. Wong guru niku secara zahir kan iso minterno anake wong. Tapi kadang-kadang anake guru sekolah ngono ku peringkate iso sejumlah muridé. Muridnya 38 anaknya oleh peringkat anaknya guru pada itu menunjukkan bahwa aslinya menungso itu gak iso. Makanya roto-roto putrane kiai gak kira diulang dewe ya diulang dewe ya pendasaran tok baca tulis Quran kitab-kitab dasar-dasar tok mari ngono metu SD metu MI gak kira sanggup mulangi anaknya dewe. Nah ini putrane kiai ini bu, mesti di pondok nonton gini kiai liyo, kon mulang kiai liyo. Lapo, bapak EDW gak kira iso mulang, ibu EJO gak kira iso mulang anak E. Walaupun do omah yo no pondok E, anak kulo medal SD, langsung kulo pondok no. Kulo sadar kulo gak mungkin iso mulangi anakku EDW, ibu EJO gak kira iso mulangi anak EDW. Do omah yo no pondok, ono sekolahane. Tapi umpama anakku mondok sekolah ndok omahe dhewe, lamun nakal, lamun ndablek, guru-gurune gak kira wani nuturi. Guru ndi wani nuturi anake kiyaine? Mulane anake kiai ate gak gelem mondok nggone pondok liya, ora dadi wong. Nasibe kaya Quran bujat, kaya Quran amoh didemek batali. Diwaca gak kenek. Dijarno keleleran, kualat. Niku nasibe anake kiai nek gak gelem mondok nenggone pondok liyane. Ya ngono ku. Diwaca gak kenek. Diklemprakno ya wedi kualat. Hoi. Mulane kiai putrane kata-katai di pondok noten gini kiai liyo dokter iku lho nek awake lara padahal dokter kulino ngekei obat nang uang kulino nyuntik uang ngono ku nek dhewe lara ngene ora kok terus disuntiki dhewe yo ya moro kancane dokter terus njaluk suntik. Umpama menungso iku iso uang sing pakaiannya paling api yo, penjahit. Tapi dilokan penjahit di roto-roto pakaiannya uwelek-elek. Mergo sing api didol. Padahal dia pinter gawe no pakaian uang modele uapi-api. Umpama menungso iku iso. Uang sing omahe paling api u tukang, tukangi pinter gak no omahe uang model-model. Tapi dilokan tukangi roto-roto, omahe gurung dadi. Anjen menungso iku asline gak iso apa. La haula wala quwata illa. Menungso asline yo gak duwe apa. Kabeh kagungane Gusti. Lah nek sampean nek pengen tentrem uripe, sadari nek sampean asline gak duwe apa-apa. Uripe kaya tukang parkir. Tukang parkir walaupun dikei mobil, ditekani mobil sak pirang-pirang, wapi-api mereke larang-larang regane. Biasa enggak sombong deh. Engko mobil dicukuk sampai resik, ya gak sedih. Aku yang ngerti nek gak melok duwe. Mulane iki lho dipek ilmune. Lapo tukang parkir kok ngono? Mergo sadar enggak merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Mau dititipi ae kok sombong. Saman misalnya tak titipi. Ya pokoknya mobil lah. Ah mari ngono lah kok saman terus ngene. Aku ngaji. Mobilku api. Ngene to jenenge. Mau titipan no mbok sombong ngono. Woi. Woi. Lah saiki dititipi pangkat. Lah kok sombong? Titipan. Enten mboten dititipi pangkat nang sombong? Enten. Aku ngerti wonge. Jenenge Fir'aun. Raja Fir'aun dititipi pangkat sombong. Melane wong nek duwe jabatan kok sombong iki berarti anak buahe raja. Wong iki kok liwat. Anak buahe Fir'aun. Dititipi donya, dititipi harta, dititipi duit. Kuwi mestine kae lho tanggamu sing gak duwe. Wene ana, kek ana. Iku dudu pekmu, weke Gusti Allah. Dititipno ning sampean. Kae paringi fakir miskin, iku ana arek yatim. Biaya sekolahe, biaya ngajine kok. Iku ana musala, masjid, TPQ dibangun gorong mari, bantuan. Mau dititipi lho ora melok duwe. Medite 27 derajat. Medit standar internasional. Gak pantes. Nah nomor loro, titipan wajib dijogo. Aja sampai dirusak. Atik dirusak, sing titip mangkel, sing titip ngamuk. Nggih mboten? Saman misalnya tak titipi sepeda motor. Mari ngono aku balik. Lah kok spionnya pecah? Kenal pote protol, bempere remek. Nah, aku yang ngamuk tu. Wah aku titip api kok saya gigi koyong ini. Hui, hui. Lepas lagi sama ni lo dititipi anak telu kok mau rusak kabeh. Sing siji, hui. Penggaweane mendem, ora kuat tuku. Narkoba yo ngerokoti lem. Si jine nyopet ae. Si jine gendak. Gusti Allah sing titip pasti marah. Apa anakmu rambut dekek nduk TPQ? Lapo anakmu gak mbok ngajekno nang dinia? Wong awakmu dhewe yo gak entos mulangi. Mulane dadine ngono-ngono iku. Titipan kok mau rusak. Paham mboten? Eh. Kula sampean yo dititipi donya ambek Gusti Allah. Aja nganti dirusak. Nyapa donya rusak? Ya mergo menungsane rusak. Menungsane kacau, akhire donyane kacau. Wong donya ing ngetutno menungso. Lek menungsane apik donya apik, lek menungsane rusak donya. Mergo menungsane rusak donya dadi rusak. Kuwi hukume padha karo rusak donya. Padahal donya kuwi titipan. Kok mau rusak? Gusti Allah ngamuk. Gusti Allah nek ngamuk carane ngongkon makhluk liyane. Kon demo. Hei segara demo. Siap. Nek kerusakane biasa demone yo banjir biasa. Nek kerusakane parah sing mimpin demo langsung ratune jenenge Al-Mukarromah Bunyai Tsunami radhiyallahu anha. Angin demo siap. Nek kerusakane gak seberapa yo. Ya lesus, angin topan, ngono ae. Nek kerusakane parah sing metu langsung pentil muter. Kuwi wae pentile sapa ae kuwi sing muter. bumi demo. Siap. Nah, demone bumi ya gempa ngono kuwi to. Longsor, gempa. Nek wonge ora patek rusak ya digudhong ngono tok. Rek ngono tok. Nah, nek kerusakane parah rek. Nengko niku lapo to lah, toleh merono ket mau lho lapo. Sing mbok tontok ya sapa? Sing ndi sing kon tontok iku sing ndi? Oh, nontok wong iku. Ya ya Moga-moga ketularan. Allahumma sholli ala Muhammad. Es. Gunung demo siap. Gunung nurut dikongkon Gusti Allah. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Ngentut. Gunung ngentut. Ya nek sing demo menungso ta? Polisi yang turun menghadang demo, mengamankan demo. Lah nek sing demo gunung sapa sing mudhun? Mbah Marijan. Lewat. Mbah Marijan wis gak ana, saiki wis budal, wis petuk Mbah Surip. Wis nyuwante wong loro omong-omongan. Ngejere Mbah Surip, tenang Mbah Marijan, kalau butuh kemana-mana tak gendong. Diterusno tak gak iki. Mulane ayo nyontok ibadahe Kanjeng Nabi, karena kita butuh Allah. Ibadahe kudu sing temen. Ibadahe kudu sing temen. Karena kita hamba Allah. Ceh, aku takon dijawab. Sampean, wih. Kawulane Gusti Allah napa mboten? Jare sapa? Oh, nek jare kula ngono ku berarti kan mek ngaku jeneng. Ya toh? Oke, sampean ngaku kawulane Gusti Allah. Lah pertanyaane diakoni karo Gusti Allah ta gak? Beda banget. Itu namanya ngaku. Cuma diakui sama Allah apa enggak? Ini persoalan. Banter, banter, kapan enggak banter langsung tak dongani. Males aku. Nek sampean enggak semangat. Sampean cinta kali Kanjeng Nabi napa mboten? Oke, cuma persoalane Kanjeng Nabine cinta nang sampean ta enggak? Iki lho persoalane. Padha karo ngene tak takoni jawab sing banter. Sampean kenal Presiden Republik Indonesia saat ini siapa namanya? Pak Jokowi. Taman kenal ya Pak Jokowi ini kenal sampean tak gak? Yang ngono iku. Allah. Lah nek pengen diakoni dadi kawulane Gusti Allah, kudu siap diuji dhisik. Para nabi, para rasul diuji dak karo karwan. Anggite trimo ngomong ngene, ya Allah, kula niki kawula panjenengan ya Allah. Nah, terus Gusti Allah jawab, iya iya. Allah, Allah, aku ini adalah hambamu ya Allah. Nah, terus Gusti Allah jawab, iya. Kok cek nyimut teh? Hui, hui. Banyak orang yang mulutnya mengatakan dia hamba Allah, tapi perbuatannya mencerminkan dia hamba setan. Setannya menengok. Lambene ngomong kawulane Gusti Allah, tapi kelakuannya membuktikan kalau dia hamba setan. Kudu diuji sik, nabi rasul niku diuji macam-macam ujiane. Ana sing diuji duwe umat entek wablek ndablek kaya wong tenaru. Nabi sinten niku? Nabi Nuh. Nabi Nuh diuji duwe umat entek wablek ndablek. Tauture gak ngenekno. Mulane dakwah suwene berjuang suwene 800 tahun mek oleh bala 80. Saking dablek-dableke gak betah akhirnya dongo Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan satupun manusia di bumi ini yang menentangmu, mengingkarimu. Jangan biarkan hidup. Bersihkan ya Allah, binasakan semua ya Allah. Karena kalau engkau tinggalkan satu saja manusia jelek menentangmu hidup di dunia, dia akan beranak, terus anak keturunannya pun akan menentangmu. Dituruti ambek Gusti Allah. Saya ngajukno proposal Nabi yo. Langsung di ACC. Banjir sak donya kelem mati kabeh wong sing nentang-nentang. Sing selamat kan sing numpak praune Nabi Nuh tok. Dadi biyen wis tau ana pemutihan nggih. Setahun anak pemutihan, sing elek-elek diresik. Coba saiki anak pemutihan meneh, nonton naru resik. Yang meneh kae resik kabeh. Kula mboten, kula Bojonegoro. Sakarepku to sing ceramah aku kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek ditutuk kok banter suarane. Nek dikene ngomong ora iso banter. Ngeten. Kudu diuji dhisik. Kepengin diakoni dadi kawulane Gusti, kepengin dicintai dening Kanjeng Nabi. Perkuat ibadahe nang Allah. Akidahe pun ngantos gampang goyah. Zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Masa boleh berganti, iman jangan sampai mati. Cie. Nek kula sampean wis ikrar nang Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana pangeran sing hak disembah lan ditaati kejaba Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahe nang Allah, ibadahe nang Allah, njaluk tulunge ya nang Gusti Allah. Aja nganti iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Lah apa nang dukun tantai gula. Nguarang tok asline. Mbah kula enggak ada masalah. Oh iya. Aku ngerti, nduk garepe omahmu lah ana wite poh. Kok ngertos, Mbah? Ngerti, aku tahu kontrak nduk sebelah kono. Iya gara-gara nih omahmu madep ngetan niku lho. Omah kula madep ngalir kok, Mbah. Lah iya depno ngetan, goblok. Ya Allah, ya Allah. Dilanjut? Dilanjut? Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah, nabi penutup pungkasan. Yakin setelah Muhammad enggak ada nabi lagi. Jenggote dawa, dawa ya wis. Sorbane kaya Batman, ya wis. Antek ngaku nabi, gak gagas. Kita itu sudah belenger, dibodohi. Indonesia itu terlalu banyak yang ngaku dadi nabi. Ngono ku pengikute ya ana. Mane aneh kok Indonesia. Sek kelingan to sampean, biyen ana ngaku dadi nabi jenenge Musaddiq. Musaddiq nabi yo plorak-plorok yo. Pekerjaane apa? Guru olahraga. Lah iki nek cara dadekno nabi tenan murid e jak playon ae. Umate lho bendina jak playon mbek pencolotan. Mari ngono ana maneh. Lek Musaddiq iku ngaku oleh wahyu nang Bogor. Lah aku yang mikir, lha apa malaikat Jibril lek blakrakan tutuk Bogor. Ate nang puncak bae. Mari ngono ana ngaku dadi nabi ne wong Bandung jenenge Suyuti. Penggaweane tukang cukur. Bariku ana iki kok wong wedok Lia Eden. Ngaku dadi malaikat Jibril. Ditangkep ambek polisi. Dadi polisi Indonesia top luar biasa. Gak teroris tok sing ditangkep, malaikat iki lho ditangkep. Saman ndonga ae muga-muga dilungkas sing ketangkep malaikat Izrail. aman Indonesia. Yang paling lucu perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat iku ana ngaku dadi nabi wan gawe agama jenenge Jasun agamane Jawa Sunda. Lah sing dadi nabi jenenge Tugimin. Aku lak mikir, mengko dadi kiai gak pantas blas kok. Mengki kiai jenenge Tugimin gak sangar to ya. Acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nanti bersama. Tausiah agama Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah was Sa'adah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugimin. Dadi kiai lo gak pantas. Neng aku dadi nabi yo. Ana syahadat yo, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Tugimin. Selawatan bareng yo gak karo-karuan malian. Ini lah enak. Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini. Enak. Masih jini mau. Ya Habibi Ya Tugi. Sembuh. Mulane urip nang zaman ngene iki sampean kudu cerdas. Kudu cerdas. Wake sing ngaku-ngaku ulama. Tapi isine menghujat, memecah belah, menyebar fitnah. Nun sewu. Sampean kudu cerdas. Kudu iso bedakno. Emas iku umume warnane kuning. Tapi gak kabeh sing warnane kuning iku emas. Antek kabeh sing warnane kuning iku emas, berarti sampean benisu nduk gone WC kok ngetokno emas sampean. Ulama umume gawe sorban, tapi gak kabeh sing gawe sorban niku. Paham mboten? Sampean kudu iso bedakno. Wong saiki kabeh nyekel HP. Wong sing didelok media sosial ngono niku. Wakeh ya saiki. Saman kudu pinter bedakno. Ngono lho. Hoi. Aja angger ndase diubel-ubel gombal. Mbok anggap ulama. Nduk pasar lah akeh tukang-tukang sunggi. Tontonen sik kapasitas dan kualitas keilmuannya. Mari ngono akhlake, haliahnya. Rungokno to. Atek omongane elek-elek, senengane menjelek-jelekan, gak pantas dieloki. Sekarang kan musim to. Dijelek-jelekan. Indonesia iki lho dianggap gak ono sing apik babar pisan. Indonesia elek. Duwe merah putih elek. Pancasila elek, Undang-Undang Dasar 1945 elek, Bhinneka Tunggal Ika elek, kuwabeh lo dielek-elek. TNI elek, polisi elek, kiai elek, NU elek, kabeh lo dielek-elek. Aku mikir lo terus sing apik sapa? Gemblungmu kuwi sing apik. Kabeh mbok elek-elek. Wong iki adek senengane ngelek-elek iki malah nuduhno nek dekne wong. Mergo wong elek senengane bahas elek, nek wong apik senengane bahas. Nek ulama temen iki. Mari jaga kerukunan, hargai perbedaan. Ciptakan suasana yang aman, suasana yang damai. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dipecah belah, jangan mau diadu domba. Mungkin biyen Indonesia iki aman tentrem kok. Mulai munculnya kelompok-kelompok anyar-anyar lho malah kacau ndak karo-karuan. Iki napa mboten? Biyen urung ana ngono-ngono iku ya aman kok. Iki nek tak terus-terusno iso murang-muring aku iki kok. Heh, Bu. Bu. Wong lek api iku senengane bahas keapian. Wong elek senengane bahas keelekan. Wong iku nek apik senengane yo ngapik-ngapikno. Lenek wong elek senengane ngelek ngelek no paham paham mulane ya husnudzon walaupun salah iku oleh ganjaran, suudzon walaupun bener oleh dosa. Mbok paham mbok enggak ngene sumpek ngomongi wong oon ngene. Sampeyan berprasangka baik husnudzon walaupun salah iku sampean oleh ganjaran. Tapi sampean berprasangka jelek walaupun bener sampean oleh dosa. Wong iku nek apik senengane yo bahas wong apik. Bahas keapian. Senengane ngapik-ngapikno. Nek wong elek senengane bahas keelekan. Allahumma shalli ala Muhammad. Contoh sama dua anak kok pinter, gua sing diceritakno lah kanca-kancane sing pinter-pinter. Tapi lah anakmu goblok, sing diceritakno ya kancane sing padha goblok ke. Sama dua anak sekolah neng peringkat 4, harus pinter toh ya, oleh peringkat 4. Ibu seneng. Alhamdulillah nah ibu seneng anak ibu sekolah peringkat 4. Ibu bangga. Umpama sampean peringkat 8 ngono ibu wis seneng kok. Iki nang iso peringkat 4 iki. Ibu seneng. Ngono kok anak terus ngene. Bu, aku cuma peringkat 4 tok. Mbak Dewi lo peringkat 1, Bu. Fatimah peringkat 2, terus Mbak Cindy peringkat 3. Aku sek kalah karo Fatimah, Mbak Dewi, Cindy lho. Sing diceritane ya kancane sing pinter-pinter. Tapi anakmu sekolah misalnya peringkatnya kok 38. Nek sampean tuturi, "Nak, nak peringkat kok 38, ngene iki ibu ya isin. Susah ibu duwe anak sekolah nang peringkat 38. Sak gak-gake ya klebu 10 besar ta nak, ya peringkat-peringkat 9 ta ngono ibu lak seneng. Peringkat kok 38 sih, Nak." Ya anakmu ngomongi lak ngene. Aku sik lumayan, Bu. Sitae peringkate 73 kok. Rini ya peringkat 76. Isi apik anakku. Sing diceritakne ya kancane sing goblok-goblok ngono iku. Karepku sih. Mulane tetep akidahe dikuati ahlus sunnah wal jamaah. Wis ta lah sate gagas sing model anyar-anyar ngono iku sampean. Nek diangen-angen yo lucu kok. Maulid dibid'ahno, manaqib dibid'ahno, tahlilan diharamno, disyirikno. Ngipi kayak kate mbubarno tahlilan no Indonesia ngipi tak beleni kate mbubarno tahlilan do Indonesia ngipi ribuan pesantren dengan jutaan santri di Indonesia mengajarkan tahlilan lho kok tahlilan kate kon bubarno ngipi. Ya nek terima siji loro mbok bubarno gampang. Pondok pesantren di Indonesia iki ribuan, santrinya jutaan, diajari tahlilan. Lho kok ape mbok bubarno iki lho? Ya gundulmu iku sing bubar. Nggregetno kok. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Oleh la ilaha illallah tahlil. Tapi nek tahlilan gak oleh. Yasin oleh, yasinan gak oleh. Ah lucu to. Nah iku padha karo duwe katok tapi gak katokan. Nek katok oleh, katokan gak oleh. Mau bareng nih sapi mbok ya wes. Ngono kok masjid dipasangi beduk. Bid'ah, beduk iku bid'ah. Gak ono nggone ayat Quran. Sing nerangno al beduku ini gak ono. Nggone hadis juga gak ono. Bid'ah iku. Ndak takoni ngene iku. Zaman kok ngerti nek bid'ah? Jarene. lu ngajimu ilang kek tekan kitab Fathul Jarini. Beduk itu dudu agama. Masih wong NU yang ngerti beduk itu dudu agama. Iku budaya. Bukan panggilan untuk sholat. Cuma tanda masuk waktu sholat. Nek panggilan sholat itu tetap azan. Nek wali songo kuwi cerdas. Gak kaya utekmu ngono iku. Lho asline pemberitahuan masuknya waktu sholat bengok-bengok ya kena begitu masuk waktu maghrib, woi maghrib, woi maghrib, maghrib, woi maghrib ya kena. Tapi wali songoku cerdas, cek gak ribet-ribet gawe alat ae, yo gawe alat ae sing isok gawe tondo wong sak kampung ngerti kabeh digawe beduk begitu masuk waktu sholat dudung tung tung tung tung tung tung sak kampung krungu kabeh ringkes simpel gampang difahami mengena ngono dakwae. Tanda panggilan untuk sholatnya ya adzan iku cuma budaya. Lah nek iku mbok haram-haramno sepeda motor iku ya budaya haram dolen gantian unta. Kanjeng Nabi numpak unta kok. Lho Kanjeng Nabi ku nek kurban kurban unta gone no Arab. Lah nek tenaru ya sapi, ana sapi. Sama no kene kok meksa-meksa korban unta malah ditangkep polisi sampean. Lha apa? Mesti nyolong teko kebun binatang iku. Kondi oleh unta. Ngono lho. Paham tak gak? Nah, sepeda motor iku ya budaya. Dolen kabeh ganti unta. HP iku ya budaya. Banti ngono kabeh. Nang golek umplung cantangan benang ngomong-ngomongan. Gregeten aku. Sama nurun piro sih? Nah, urun cerewet. Saiki modele masyaallah. Pun derek para kiai sing sanat dan nasab keilmuane nyambung dugi Kanjeng Nabi. Wis ngono ae, aku sak jam setengah lho ya iki. Nah, terus akhlake. Akhlak nang Gusti Allah, akhlak nang sak padha-padha, akhlak nang lingkungan. Akhlak itu ada tiga. Akhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada alam semesta. Nang wit-witan yo kudu duwe akhlak sampean. Nang kewan yo kudu berakhlak sampean. Halo. Sampean rungokno, sampean rungokno. Dikongkon sing apik. Saling ngene. Kula sampean nduk donya iki duduk penduduk asli. Kula sampean nduk donya iki kan perantau. Dudu penduduk asli merantau. Lah perantau itu pasti pulang. Nggih mboten? Namanya perantau mesti akhirnya pulang. Sehingga orang yang selesai merantau di dunia ini disebut berpulang ke rahmatullah. Kenapa berpulang? Ya karena hanya merantau. Enggak boleh tinggal seterusnya merantau. Wih. Enggak boleh tinggal selamanya, tinggal seterusnya karena cuma merantau. Mesti mikir pulang. Ada orang merantau kok enggak mikir pulang, itu perantau oon bahlul. Merantau kok enggak mikir mulih. Mbok paham mbok enggak ngene iki cak ngono. Sama ini perantau kabeh. Mbiyen pernah merantau ning ngene alam azali. Kapan? Gak ono sing ngerti kejaba Gusti Allah. Berapa lama? anu sing weruh kejaba Gusti Allah. Merantau meneh nggone alam arwah. Merantau meneh nggone alam rahim, alam kandungan. Merantau. Merantau saiki nggone alam donya. Engko merantau meneh nggone alam kubur. Nanti pireng teng nggih alam kubur? Masuk sampean gak kepengin dolen-dolen merono. Duh. Alam kubur ku ruwame wisan ruwejo penduduke akeh nduk kono. Ya kapan-kapan lah merono, merantau. Ya coba sing perlu tak elingno. Kula samane tau merantau nggone alam rahim, alam kandungan ibu. Masya Allah, ibu ketika mengandung. Ini yo ibuku, yo ibumu, ibu kita semua. Jasanya sungguh luar biasa. Demi Allah, enggak akan ada anak yang bisa membayar jasa ibu. Enggak akan ada anak yang bisa membalas perjuangan ibu. Woi. Nembe hamil niku lho, hamil muda. Meteng nom ngoten niku lho, Bu. Lawarane koyo ngono. Muntah nang gak metu apa-apane. Muntah kering. Wong muntah iku lara. Tapi nek iso metu, ana sing ditokno, lega, gak sepiru lara. Lah wong wedok meteng enom iku, muntah gak metu apa-apane. Jenenge muntah kering. Masyaallah. Apa maneh ngidam nang sing dikepingini lho sing gak ana. Sing dijaluk ki sing gak musim. Gak wayahe pelem njaluk pelem. Engko usume bengkoang njaluk rambutan. Aneh-aneh jane. Tengah wengi kepingin nyekel ndas. Ndas sepur. Aku kadang-kadang sumpek. Ana wong itu untuk digawa panitia. Yai, niki meteng nyidam. Pengen foto kali jenengan. Nek alasane ku nyidam. Ngono ku wis tuku jejer mari dipoto. Kula pengen dilus. Aku gak melu lapo-lapo dikongkon ngelus. Ya Allah, ya Allah. Anjane wong nyidam iku aneh-aneh. Aneh-aneh. Gak usum jeruk njaluk jeruk. Gak usum semangka njaluk semangka. Kayak jeruk emoh dikek semangka emoh. Kepengin ngrokoti aspal. Ambu duren munek-munek, ambu minyak wangi muntah, ambu kelek malah seneng. Aneh-aneh anjane wong nyidam. Nah, terus kandungan itu enggak makin kecil, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Mulane ibu yuk mundak tegak, mundak tegak, mundak tegak, mundak tegak. Ya Allah, gawe melumah yuk. Sesek, gawe mereng yuk, ampek, gawe murep remek. Melaku ora iso kenceng dewe gandikar ngene. Ya Allah. Durung nek bayine tepak nyuwaduk tekan jero dayel dayel nyunjek nyunjek nyaduke munggah ngono iku. Dayel dayel aduh. Nglairno lawara nglairno iku. Ya weruh. Nglairno lawara gak lara ya apa? Mlebune petang gram metune petang kilo. Gak lara ya apa sing metu petang kilo padahal sapa ngomong dalane wo sakit melahirkan. Jadi satu antara keringat air mata dan darah. Waktu itu pilihannya cuma dua, kalau enggak hidup mati. Sakitnya seperti kulit dikelontok teko daging. Begitu kita lahir, ibu bersimbah darah, sakit tak terperi, tapi mampu tersenyum memandang kita. Masya Allah. Ngono iku setelah kita lahir, terus uripe yo mok nyusahno ibu tok. Nyusahno ibu tok. ibu turu gak iso tanek, wong lagi ngayir di luas hoe hoe hoe coba nyosor nyosor golek mie. Ibu sik ngayir dilu ganti bapak. Isine cuma nyusah notok. Wong ibu lho enak-enak mangan lho sampean sik bayi dipangku. Sik oleh telung sendok oleh mangan ngemplok ping telu prokotok. Marahkah ibu? Enggak. Pinter rek anakku. Ngerti ibune masak ditambahi vitamin. Ditimang dengan penuh kasih sayang. Anak ganteng. Padahal yo ireng jemburis korengen sisan. Ngono kuwi ya anak ganteng. Nek kok contone lho iku. Mau kita bayar pakai apa? Woi. Kate dibayar gawe apa? Makanya aku sering ngomong sak lawase anak gak bakal iso bales budine ibu. Ibu tau gembol anak, anak gak tau gembol ibu. Ibu tau ngeden ngetokno anak, anak gak tau ngeden ngetokno ibu. Ngene kadang ana nyanyian ya gregeten aku. Ingin ku mati bila ku tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iso ndasmu sak mono gedene kok pengen pulang ke rahim ibu wis suwe kok. Ya Allah. Hei. Ibu tau gembol anak, anak gak tau gembol ibu. Ibu tau ngeden ngetokno anak, anak gak tau ngeden ngetokno ibu. Ibu ngeramut anakku suwe ikhlas. Anak ngeramut ibu dilu gak ikhlas. Ibu eloroi gaya nelek dongo. Ya Allah, menawi panjen dipun paringi saras, mugi-mugi enggal saras ibu kula. Lek panjen badan jenengan pundut, mungkin jenengan gampelaken. Ini aslinya nak coro diringkes dongane rak ngene sih. Ya Allah, nanggem. Ya gak suwe-suwe. Lah nenek ibu ngeramut anak iku sing dintinti uripe anak. Tapi lek anak ngeramut ibu sing dinteni matine. Salah masih gak kira iso bales budine nang ibu. Halo. Ibu gelem genteni lorone anak-anak gak gelem genteni lorone ibu. Ibu ini duwe anak awake panas demam ini. Nangis-nangis bengi nunggoki gak turu. Senden ambek duwe. Ngantuk kaya apa lo diempet. Mengke tok anake kok. Ya Allah, dicokot nyamuk anakku ngene. Malah donga ya Allah Gusti, kula mawon sing nyuwun sakit asal anak kula sehat. Kula mawon sing genteni sakite. Anak gak kira gelem genteni lorone ibu. Saman misalnya dua ibu pikun, saman gelem genteni pikune. Ya Allah, kula mawon sing pikun, ibu kula nang sadar. Ibu iki lho duwe anak irunge pilek buntu gak iso ambekan kebuntun umbel. Diapakno? Ya Allah. Ayo ganti saiki ibumu irunge meler umbele. Rene bu tak dilatani ngono. Nah wes. Berapa lama kita merantau di dunia? Tergantung. Ada yang lama 950 tahun. Kayak Nabi Nuh. Lek Kanjeng Nabi yo suwidak 3 tahun. Mulane saiki sing umate Kanjeng Nabi ukurane yo sakmono. Nenek malam ini umure wis suwidak 2 taun, 11 wulan punjul 29 dina. Lah merantau nang donya iki sing nentokno enak gak sampean sok salawase. Ngono lho, Bu. Nah terus saiki ayo mikir. Kula dhewe nih, kula Anwar Zahid. Iki nek umpama aku kok pengen mlebu swarga jagakno amalku. Harapane tipis. Kemungkinane kecil saking gak isoe. Kula nek pengen mlebu swarga kok jagakno amal kula, tipis harapane. Lho, kok nopo? Kula ngerti kok. Sholat kula sak piro iku kula ngerti. Sing paling ngerti sholat kula nggih kula, sak liyane Gusti Allah. Kula ngertos poso kula sapira kathahe. Kula ngertos sedekah kula sapira akeh. Kula ngertos perjuangan kula sapira, lek kula ngramut lari yatim sapira. Kula ngertos macane Quran kula sapira, zikir kula sapira, wiridan kula sapira, kula nulung wong sapira. Kula ngertos maksiat kula sapira kathahe, dosa kula sapira gedene, kula ngertos. Mulane kula sadar nek pengen mlebu swarga njagakno amal, tipis harapan. Untung kula sampean duwe pangeran sing jenenge Gusti Allah, bukan pendendam. Allah itu maha ramah dan maha rahmah, penuh kasih sayang. Umpama Gusti Allah kok pendendam, entek pisan sampean. Umpama Gusti Allah pendendam, nakal jintes. Maksiat pites. Gak ngono Gusti Allah iki. Gak. Lah umpama wong iki nginceng wong adus langsung matane kero. Ngambung langsung bindeng. Ngrasani ilate merotoli. Umpamane ngono. Wong zina konoane buklek. Gusti Allah gak ngono. Hei wong tenaru. Aku ngerti dosamu akeh. Tapi saakeh-akeh dosamu isek akeh rahmatku, kawelasanku. Hei wong tenaru, aku ngerti kesalahanmu gede. Tapi sak gede-gede ini kesalahanmu, sak gede pangapuraku. Kalau kau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau berjalan menujuku, aku akan berlari menyambutmu. Gusti Allah yang ngono. Mulane yakin sok BE sampean kok sida mlebu swarga, BE sida. Iku gak mergo ibadahmu, gak mergo amalmu, tapi mergo rahmate Gusti. Nomor loro mergo syafaate Kanjeng Nabi. Mulane sing kathah le maca selawat, sing tingkatkan, sing kuat cintane nang Kanjeng Nabi, terus berusaha